wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yawmiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana warzuqna ilma. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sore hari ini di waktu Yogyakarta dan sekitarnya, kita akan membahas salah satu yang menjadi titik sengketa umat manusia sejak masa silam, yaitu tentang kelahiran Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah kita dibersamai oleh Ustadzuna Al-Ustaz Wira Mandiri Bahrun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Bagaimana Ustaz? Baik. Sehat? Alhamdulillah baik. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan kami mengingatkan sekali lagi bahwa tema kajian ini hanya mengupas terkait kelahiran Isa alaihi salatu wassalam. Kita tidak membahas tentang bagaimana wafatnya beliau, kemudian ketika beliau diangkat oleh Allah, kemudian beliau turun lagi ke bumi pada akhir zaman kelak. Kita tidak membahas bagian itu. Yang kita bahas adalah peristiwa Maryam dalam kondisi hamil sampai beliau melahirkan dan beberapa tragedi yang ada di sana. Berikut bagaimana respon masyarakat, ya. Respon masyarakat baik Yahudi, Nasrani maupun kaum muslimin dalam memahami itu. Tayyib Ustaz, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Ustaz menyampaikan materinya. Baik. Jazakallah khairan Ustaz Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan kali ini, kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas sejarah Islam. Yang biasanya kita membahas tentang peperangan Rasulullah SAW. Namun di edisi kali ini, insya Allah kita akan membahas satu tema yang khusus, yaitu tentang kelahiran Nabi Isa AS. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kelahiran Nabi Isa AS ini membuat suatu polemik di tengah-tengah manusia. Di mana kelahiran beliau alaihissalam ini telah membagi manusia menjadi tiga kelompok. Di antara kelompok tersebut ada yang menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam ini lahir dari seorang rahim wanita pezina, yaitu Maryam alaihissalam. Dan ini tentunya radhiyallahu anha. Maryam radhiyallahu anha. Ya, dan ini tentunya adalah suatu hal yang sesat atau suatu hal yang menyimpang yang muncul dari pemahaman yang keliru dari orang-orang Yahudi. Kemudian di antara manusia ada yang menganggap bahwa lahirnya Nabi Isa AS ini merupakan kelahiran dari anak Tuhan. Ya, yang ini menjadi keyakinan orang-orang Nasrani sampai di masa kita. Mereka menganggap bahwa lahirnya Nabi Isa ini sama dengan lahirnya anak Tuhan. Dan tentunya yang ketiga, kaum muslimin, ya, umat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwa lahirnya Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan merupakan lahirnya seorang nabi dari nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kaum muslimin memandang ini? Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan keimanan, ya, tentang keberadaan Nabi Isa sebagai ruhnya, ruh yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, dan keimanan bahwa Nabi Isa alaihissalam ini bukan anak dari Allah, keimanan bahwa Nabi Isa ini adalah salah satu hamba dari hamba Allah dan nabi-nabi Allah, ini merupakan salah satu syarat seseorang itu dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haq wa naru haq adkhalahullahu jannata ala makana minal amal. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan Rasul Allah SWT, dan bahwasanya Isa adalah hamba dan Rasulnya, serta kalimatnya yang dia lemparkan kepada Maryam, dan juga ruh yang berasal darinya, dan dia bersaksi bahwa surga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga. Ya, atas apa yang dia amalkan. Terlepas dari apa yang dia amalkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keimanan kepada Nabi Isa alaihissalam ini sangat penting bagi kita. Ya, sangat penting bagi seseorang untuk mendapatkan jaminan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di kesempatan sore hari ini kita akan coba bahas bagaimana kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan pemahaman yang benar terhadap Nabi Isa alaihissalam, ya, agar kita menyadari bagaimana hakikat peristiwa kelahiran beliau. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan mulai dengan membahas keluarga, ya, keluarga Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini lahir dari keluarga orang-orang saleh. Kakek beliau itu bernama Imran, ya. Ibu beliau bernama Maryam. Maryam ini adalah putra seorang yang dikenal dengan kesolehannya yang bernama Imran. Bahkan keluarga Imran ini adalah keluarga pilihan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, ada surat Ali Imran, keluarganya Imran. Nah, Allah tegaskan dalam surat tersebut, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih. Istofa artinya memilih, memberikan kekhususan, keistimewaan kepada Adam alaihissalam, kepada Nuh, kemudian kepada keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran atas semesta alam. Sekalian alam. Ini menunjukkan keutamaan dari keluarganya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika itu, ya, istri dari Imran, Imran ini seorang pemuka Bani Israel ketika itu. Ya, dia bertanggung jawab terhadap peribadahan yang diadakan di Baitul Maqdis. Suatu ketika istri dari Imran, ya, bernazar kalau dia memiliki seorang anak, dia akan serahkan anak itu untuk berkhidmah, untuk melayani Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis. Ya, jadi ini istrinya Imran. Kalau bisa kita katakan nenek dari Nabi Isa alaihissalam, dari sebelah ibunya, karena beliau enggak punya bapak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu lak ma fi batni muharraran, fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Kata istrinya Imran, ya, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah bernazar, aku bernazar kepadamu bahwa apa yang ada di dalam perutku ini, dalam kandunganku ini, kelak akan menjadi berkhidmah kepadamu, akan mengabdi kepadamu. Dan terimalah nazarku ini, sesungguhnya engkau Sami'ul Alim, maha mendengar dan maha mengetahui." Jadi istrinya Imran ini menazarkan ketika dia hamil, dia bernazar, ya, kalau nanti bayinya ini lahir, dia akan serahkan untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang disampaikan, Ustaz? Ya, betul, Ustaz. Terus, ya. Nah, kemudian ternyata ketika melahirkan, ya, harapan dari istri Imran, ya, karena dia menginginkan anaknya ini nanti berkhidmah di Baitul Maqdis, dia berharap bahwa yang lahir ini adalah seorang anak laki-laki. Ya, tapi kemudian Allah takdirkan, ya, hal yang tidak sesuai dengan harapannya. Yang dilahirkan adalah seorang anak wanita. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa urusan jenis kelamin anak kita itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita dapat di sebagian pasangan dia menginginkan anak laki-laki, ya. Anak yang pertama perempuan, anak yang kedua perempuan, anak yang ketiga perempuan lagi, ya. Nah, kita tidak perlu kemudian merasa kecewa, ya, itu semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dan di antara para nabi ada yang memiliki anak perempuan saja. Ya. Ada yang memiliki anak perempuan seperti Nabi Lut alaihi salam, ya. Anaknya perempuan semua. Ada yang hanya memiliki anak laki-laki seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada yang tidak punya anak sama sekali. Dan ada yang punya anak laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Maka ketika istrinya Imran melahirkan bayi, ternyata bayinya itu adalah seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tahu, ya. Enggak usah dia bilang ini bayi perempuan, Allah pun tahu bahwa ini adalah bayi perempuan karena Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah bayi laki-laki itu sama dengan bayi perempuan, enggak sama, ya. Wa inni samaituha Maryam, dan aku berikan nama kepadanya, ini Maryam. Masya Allah, diberi nama Maryam, ya. Wa inni samaituha Maryam, Ustaz. Masya Allah. Anak yang kedua, Ustaz. Anak yang ketiga, ya? Yang ketiga, Ustaz. Putri saya, ya. Wa inni samaituha Maryam, dan aku beri nama dia Maryam. Maryam ini dalam bahasa mereka artinya seorang yang berkhidmah kepada Allah. Seorang yang berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan keberadaan anak wanita, bukan kemudian dia menjadi menyia-nyiakan anaknya, tetap, ya, dia bergembira dengan keberadaan anak wanita tersebut, lalu dia pun meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi anaknya tersebut dan keturunannya. Kemudian kata siapa istrinya Imran, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inni wa'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon perlindunganmu ya Allah untuk bayi ini dan juga untuk anak keturunannya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua orang bayi yang tidak diganggu oleh syaitan ketika lahir. Ummu Sibyan. Ya, sebagian mengatakan jin Ummu Sibyan. Ya, ada dua sahih riwayatnya, Ustaz. Itu. Allah lah, itu yang ma'ruf, ya. Yang adzan dan iqamah itu, Ustaz. Ya, al-muhim kita kembali ke pembahasan kita. Nah, inilah yang menyebabkan ada dua bayi yang tidak diganggu oleh syaitan ketika dia lahir. Yang pertama adalah Maryam, kemudian yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam. Hanya itu saja, ya. Karena itu doa dari ibunya Maryam agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada Maryam dan anak keturunannya, yakni Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang ibu, maka Maryam ini pun dipersiapkan untuk berkhidmah di Baitul Maqdis. Dan tentunya ketika dia berkhidmah di Baitul Maqdis harus ada orang yang mendidiknya. Ya, ada orang yang mendidiknya, merawatnya, ya. Maka kemudian ketika itu para pemuka agama, ya, Bani Israel, mereka berselisih pandangan, ya, atau mereka memperebutkan Maryam, ya. Banyak di antara mereka yang ingin untuk mengasuh Maryam, karena kenapa mereka berebutan untuk mengasuh Maryam? Karena Maryam ini putra Imran. Imran dikenal dengan kesolehannya, sehingga orang-orang berupaya untuk mengambil Maryam untuk mereka asuh, untuk agar kemudian Maryam ini berkhidmah di Baitul Maqdis. Namun kemudian di sana ada sosok laki-laki, yakni Nabi Zakaria alaihi salam. Ya, Nabi Zakaria alaihi salam, beliau masih keluarga Maryam. Disebutkan dalam Rasul Adbiya, Ibnu Katsir menyebutkan ada dua pendapat, ya. Sebagian mengatakan bahwa Nabi Zakaria ini, Ustaz, beliau ini adalah suami dari ukhtu Maryam. Jadi Maryam punya saudara perempuan, kemudian menikah dengan Nabi Zakaria. Sebagian lagi mengatakan bahwa Zakaria ini adalah suami dari kholahnya Maryam. Dari bibi. Dari bibinya sebelah ibu. Bibi dari ibu. Bibi dari sebelah ibu. Kemudian Zakaria menyatakan keinginannya, saya lebih berhak karena saya masih kadik kerabat, ya, masih kadik kerabat dari keluarga Maryam. Maka biarkan saya yang berkhidmah, biarkan saya yang mendidiknya, biarkan saya yang merawatnya. Maka kemudian mereka pun berbeda pendapat. Ini para pembesar agama, para pembesar Bani Israel ini, ya, mereka sampai berselisih, lalu diputuskan untuk mengundi, ya, untuk mengundi. Mereka mengeluarkan pena-pena, kemudian pena-pena itu dilempar, sampai kemudian ada seorang anak yang belum mengerti apa-apa mengambil pena mereka. Nanti siapa pena yang diambil, nah itulah yang dijadikan sebagai pengasuhnya Maryam. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika min anba'il ghaib nuwahihi ilaika wa ma kunta ladaihim." Yang demikian ini adalah berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad. Jadi Nabi SAW, wahai Rasul. Ya. Jadi Nabi SAW bisa mengetahui tentang kisah ini, ya, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak hadir ketika itu, ketika orang-orang pemuka Bani Israel ini mengundi siapa yang akan mendidik Maryam alaihissalam. Iyulkuna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ketika mereka melemparkan, ya, aqlamahum, pena-pena mereka. Bagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan aqlamahum ini adalah anak-anak panah. Ya, sebagian mengatakan ya pena, ya, pena dilemparkan kemudian diambil. Ada seorang anak yang belum mengerti apa-apa, dialah yang mengundi, yang mengambil kemudian mana pena nama siapa? Ya, nama-nama yang keluar, ya. Intinya itu metode undian di masa silam. Iya, itu metode undian di masa silam, ya. Kemudian wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun, dan engkau tidak berada di sana ketika mereka berselisih tentang pengasuhan Maryam. Dan kemudian ternyata yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan keluar untuk mengasuh Maryam ketika itu adalah Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menerima nazarnya ibunya Maryam, kemudian yang mendidiknya dengan Allah Subhanahu wa taala didik dia, Allah anbataha artinya apa? Allah tumbuh kembangkan dia dengan tumbuh kembang yang baik, ya. Wa kaffalaha Zakaria, dan kemudian Zakaria lah yang mengasuh, yang menjadi pengasuh Maryam alaihissalam. Nah, maka kemudian Maryam pun dididik dan dia berkhidmah, mulai berkhidmah di Baitul Maqdis, ya. Jadi mereka punya kebiasaan, ya, ada orang-orang yang menyendiri atau yang berdiam di masjid, ya, di Baitul Maqdis ketika itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada orang-orang yang mencukupi kebutuhannya. Inilah tugasnya Zakaria. Jadi ketika Maryam dia berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis, maka Zakaria inilah yang kemudian memberikan menyampaikan makanan kepada memberi suplai makanan kepada Maryam alaihissalam. Nah, ketika memberikan suplai kepada Maryam inilah Zakaria menemukan karomah. Kita bilang karomah ya, kalau mukjizat atau ayat ini kan bagi Nabi, ya. Maryam bukan Nabi, jadi karomah. Ya, kejadian luar biasa yang dialami oleh selain Nabi. Iya, kejadian luar biasa yang keluar dari adat manusia, kebiasaan manusia yang terjadi pada yang selain Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, alaihimussalatu wassalam. Jadi ketika setiap kali Zakaria itu masuk ke tempat-tempatnya Maryam, beliau alaihissalam selalu mendapatkan makanan. Padahal yang mensuplai makanan adalah beliau sendiri. Tapi ketika setiap kali masuk, di sana sudah terhidang makanan. Dan makanan yang terhidang di sisi Maryam ini adalah makanan yang aneh. Aneh dalam artian bahwa bukan musimnya. Buah-buahan, ya. Yang bukan musimnya. Bukan musimnya, ya. Buah-buahan yang harusnya tidak ada di zaman sekarang, di masa sekarang ada. Ya, jadi buah-buahan yang belum masanya, belum musimnya, kok tiba-tiba ada di musim tersebut. Ya. Maka ini merupakan karomah, ya, karomahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diberikan kepada Maryam. Pernah suatu ketika Zakaria bertanya, "Dari mana ini semua?" ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan." Ya, setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, yang di tempat dia beribadah, ya, wajada 'indaha rizqan, maka Zakaria itu mendapati adanya rezeki. Yani berupa makanan. Maka dia mengatakan, "Qala ya Maryam, anna laki hadha?" Wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan ini semua? Kata Maryam, huwa min indillah yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Ini semua merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Mungkin ada yang antum tambahkan, Ustaz, tentang masalah rezeki nih, Ustaz. Masyaallah, masyaallah. Ya. Baik. Saya malah lebih tertarik untuk melihat ayat selanjutnya, Ustaz. Dari apa yang antum sampaikan tadi, falamma dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha al-mihrab. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wada 'indaha rizqa, qala anna laki hadha, qalat hadha min indillah. Nah, yarzuqu may yasha' bi ghairi hisab. Innallaha yarzuqu may yasha' bi ghairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki tanpa perhitungan, tanpa perhitungan. Di lanjutan ayat, Zakaria langsung berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dari titik itulah Zakaria langsung berdoa kepada Allah Ta'ala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengarkan doa. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa Zakaria alaihi salatu wasalam ketika itu di posisi sudah sangat tua dan istrinya juga mandul. Mandul. Sehingga beliau putus asa untuk bisa memiliki anak. Beliau putus asa untuk bisa memiliki anak sampai pada tingkatan beliau tidak lagi berdoa kepada Allah untuk memohon anak. Sampai akhirnya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menjumpai keanehan yang terjadi pada Maryam. Di saat beliau mendatangi Maryam di mihrab, Zakaria menjumpai ada makanan di musim panas tapi hadir di musim dingin. Ketika beliau mendatangi Maryam di mihrab di musim dingin, ada makanan, ada buah-buahan yang seharusnya itu baru ada di musim panas. Di saat itulah Nabi Zakaria meyakini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di titik itulah kemudian Zakaria berdoa kepada Allah. Jika Allah kuasa untuk bisa menghadirkan makanan ini yang bukan musimnya, maka Allah juga kuasa untuk bisa menghadirkan anak di posisi saya dalam kondisi mandul. Sehingga meskipun beliau sudah tua, kemudian istrinya juga mandul, tapi Zakaria kemudian bangkit kembali semangatnya untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan, ketika Anda memiliki harapan tertentu dan Anda sudah berdoa kepada Allah berkali-kali dan ternyata doa Anda belum dikabulkan oleh Allah, ingatlah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan salah satu di antara yang bisa menyebabkan doa itu mustajab adalah isy'arul qalbi bi kudratillah, membangkitkan semangat dalam hati kita bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan itu bisa muncul pada saat kita melihat kejadian yang aneh. Sehingga ketika misalnya Anda punya harapan besar, ya, rasanya kalau punya rumah kok kayaknya dengan penghasilan sekian, punya rumah tanpa kredit, ya, misalnya, ya, kayaknya kok mustahil. Gaji tiap bulan habis sebelum akhir bulan, misalnya. Dan Anda berharap bisa punya rumah. Berdoa kepada Allah agar punya rumah. Tapi ternyata doa itu tidak kunjung dikabulkan oleh Allah. Sehingga Anda membayangkan, ini kalau nggak pulang kampung, kayaknya susah untuk bisa memiliki tanah. Tapi Anda yakin semoga nanti tetap dapat punya rumah. Sehingga Anda bertahan di Jakarta, atau bertahan di Bekasi, atau bertahan di Jogja, atau bertahan di tempat-tempat yang menurut Anda layak untuk bisa dijadikan sebagai tempat yang baik karena dekat dengan forum-forum pengajian. Dan Anda berharap bisa punya rumah di sana. Nah, di saat Anda menjumpai ada kejadian yang luar biasa, yang menurut Anda, wah ini aneh sekali, segera berdoa kepada Allah. Sebagaimana Zakaria alaihissalatu wassalam, ketika beliau menjumpai ada peristiwa aneh yang beliau lihat pada saat Maryam alaihissalatu wassalam dikasih oleh Allah makanan berupa buah-buahan yang tidak pada musimnya, Zakaria langsung teringat Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana Allah kuasa untuk menghadirkan makanan ini, maka Allah juga kuasa untuk menghadirkan anak meskipun dari seorang ibu yang sudah mandul, dari seorang ayah yang sudah sangat tua. Wallahu a'lam. Itu sedikit tambahan untuk ayat 38. Tafadhol Ustaz, bisa dilanjutkan. Baik, mungkin faedah tambahan juga Ustaz, pengalaman tentang ini kan banyak sekali di kalangan saudara-saudara kita yang sudah menikah dalam waktu yang cukup lama tapi tidak dianugerahi anak. Ya, hendaknya mereka jangan pernah menyerah. Ya, saya betul, pernah mendapatkan Ustaz, dulu saya pernah waktu masih mengajar di sebuah sekolah di Jakarta, saya terlibat di penerimaan siswa baru. Jadi ada seorang kakek-kakek Ustaz. Jadi kakek-kakek datang, kemudian saya bertanya, dia bawa seorang anak. Dia bawa seorang anak, ya ukuran anak bawa masuk SD. Saya kemudian bertanya, maaf Bapak, bapaknya mana ya? Kok kakeknya yang mengantarkan? Kemudian sang kakek mengatakan kepada saya, maaf Ustaz, ini putri saya. Masya Allah. Ya, beliau itu ya sudah usia pensiunan Ustaz. Jadi memang karena sibuk, pertama dia sibuk karir. Ya, pertama sibuk karir sehingga terlambat menikah. Dia itu baru punya anak menjelang usia pensiun. Masya Allah. Dan istrinya pun walaupun berbeda usianya tetap melahirkan anaknya itu di masa di ujung-ujung masa menopause-nya. Jadi sedikit lagi menopause, kemudian lahir seorang anak. Ya. Dan satu hal yang betul-betul kita anggap satu hal yang sangat luar biasa, bagaimana bapak ini usia seperti ini, anaknya baru masuk SD. Ya, sehingga jangan pernah kita menyerah. Ya. Kalau toh kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk misalnya tidak mendapatkan keturunan, jadi ini juga jangan menjadi suatu kekecewaan ya. Mungkin ada hikmah di sana. Ya, pasti ada hikmah di sana. Ya. Mungkin di antara hikmahnya Allah ingin membuat kita banyak berdoa ya. Kalau kita diberi anak mungkin segera lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan doa kita, dengan pemahaman kita bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki, ini akan memberikan semakin banyak ibadah kita, semakin tekun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini akan menjadi pemberat pahala kita. Ini sekedar faedah tambahan ya tentang bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam yang besar sekali pengharapannya dan kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, dengan dianugerahkannya seorang anak yang bernama Yahya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Zakaria, sesungguhnya inna nubashiruka bigulam. Sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepada engkau dengan kehadiran seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Dan kami belum pernah menciptakan seorang sosok ya, suatu sosok seperti Yahya alaihi salam ini. Lihat bagaimana kesungguh-sungguhan dari Nabi Zakaria alaihissalam ketika melihat bagaimana anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Maryam alaihissalam. Dia berdoa dengan penuh kesungguhan sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian kabulkan doanya tersebut dengan lahirnya seorang anak laki-laki dari sang istri. Baik. Kita kembali ke Maryam, alaihissalam. Maryam alaihissalam setelah terbiasa ini saya Ustaz untuk mengatakan radhiyallahu anha, mungkin bisa memberikan faedah Ustaz. Ya. Nah. Alaihi salam hanya untuk Nabi ya Ustaz. Alaihi salam. Jadi masing-masing ada syiarnya. Alaihi salam atau Ali, enggak ada Nabi dari wanita. Enggak ada Nabi dari wanita. Adanya hanya alaihi salam atau alaihi salatu wassalam. Sedangkan Maryam bukan Nabi. Pendapat yang jauh lebih kuat karena memang ada khilaf dalam masalah ini. Karena itu kita doakan beliau sebagaimana doa untuk sahabatnya Nabi. Karena Maryam statusnya adalah sahabatnya Nabi. Nabi. Beliau sahabat Nabi Zakaria. Sehingga beliau kita doakan sebagaimana para sahabiat radhiyallahu anha. Nah. Ya. Ya, ini perlu kita ketahui memang ada khilaf di kalangan para ulama. Adakah wanita yang menjadi Nabi? Ataukah adakah Nabi dari kalangan wanita? Tapi jumhur para ulama mengatakan bahwa tidak ada seorang nabi ya. Ya, jadi semua nabi itu dari kalangan laki-laki. ya, semua nabi itu dari kalangan laki-laki. Adapun wahyu yang turun ketika disampaikan, misalnya ketika Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam radhiyallahu taala anha, ya, ini tidaklah menunjukkan bahwa serta-merta Maryam itu menjadi seorang nabi, ya. Ya, tidaklah serta-merta menjadikan Maryam sebagai seorang nabi, ya. Ya, betul sekali, karena bukan termasuk di antara apa ciri nabi adalah didatangi oleh malaikat, ya. Iya, bukan. Karena seperti dalam kisah Bani Israel, ada tiga Bani Israel yang didatangi oleh malaikat. Malaikatnya sama mendatangi tiga orang. Yang pertama si orang yang botak kepalanya, yang kedua orang yang sakit kulitnya, yang ketiga orang yang buta. Kemudian yang botak ini ditawari, kamu ingin apa? Oh, saya ingin sembuh dari botak saya. Lalu kepalanya kembali normal. Terus ingin apa lagi? Saya ingin onta yang bisa berkembang. Dikasih onta dan hartanya berkembang. Kemudian orang yang kedua, orang yang sakit kulit. Kamu ingin apa? Ingin sembuh dari penyakit kulit. Terus ingin apa lagi? Ingin sapi. Dikasih sapi, berkembang sapinya. Si buta, kamu ingin apa? Ingin sembuh dari buta. Terus apa lagi? Harta berupa kambing. Terus dikasih kambing dan kambingnya berkembang. Lalu malaikat itu datang lagi. Di kesempatan yang kedua, dia datang sebagai orang miskin minta sedekah. Ternyata orang pertama mengingkari. Sehingga dia tidak mau memberikan sedekah dan dia mengatakan, oh ini hasil usaha saya. Akhirnya nikmatnya dicabut oleh Allah Ta'ala. Seluruh hartanya habis dan dia kembali botak, sakit. Yang kedua, dia juga mengingkari. Dan dia mengatakan, ini hasil kerja saya, usaha saya. Akhirnya nikmatnya dicabut oleh Allah. Dan yang ketiga, dia berhasil. Dia kasih harta itu. Dan dia mengatakan, ini semuanya datang dari Allah. Silahkan Tuhan, kalau mau ngambil berapapun, silahkan. Lalu malaikat ini mengatakan, sesungguhnya ini Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk menguji kalian bertiga. Dua teman kalian, dua teman kamu, dia gagal dan kamu berhasil. Dan Bani Israel ini bukan seorang nabi. Karena itu nanti kita akan jumpai bahwasanya Maryam didatangi oleh Jibril. Kemudian bahkan terjadi dialog. Tapi itu bukan dalil kalau Maryam adalah seorang nabi. Wallahu a'lam. Nah, ya, ada juga dalil yang menunjukkan bahwa nabi itu hanya dari kalangan laki-laki, Ustaz. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau melainkan laki-laki, ya. Para laki-laki, rijal, ya. Rijalan, ya, nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu kepada mereka. Ya, min ahli al-qura, dari penduduk suatu negeri. Sehingga tidaklah Maryam dikatakan sebagai nabi walaupun dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Baik, sekarang kita kembali ke kisahnya Maryam alaihissalam atau Maryam radhiyallahu taala anha. Maka setelah Maryam tumbuh, ya, dewasa, suatu ketika dia didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisahkan wadhkur fil kitabi Maryam, dalam surat Maryam, kalau antum ingin mengetahui tentang kisah Nabi Isa, ya, itu bisa didapati di surat Maryam, ya, dan juga di surat Ali Imran. Dua surat ini yang paling banyak bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Namun di dalam surat Maryam dikatakan wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Dan ceritakanlah kisah Maryam dalam Al-Qur'an, yakni ketika dia menjauhkan dirinya dari keluarganya ke tempat makanan syarqiyah, di suatu tempat yang terletak di sebelah timur. Yang dimaksud di sini kata para ulama ahli tafsir adalah Baitul Maqdis. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka kemudian dia pun membuat sebuah tabir. Jadi Maryam ketika beribadah kepada Rabb-nya dalam keadaan tertutup, bukan dalam keadaan terbuka, dia di balik tabir. Kemudian fa arsalna ilaiha ruhana. Kemudian kami utus kepadanya ruh kami. Maksudnya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka kemudian Jibril itu menyerupakan dirinya, ya, dalam bentuk seorang laki-laki yang sempurna. Ya. Basyaran sawiyah, manusia yang sempurna, maksudnya manusia yang sangat tampan. Jadi Maryam radhiyallahu taala anha didatangi oleh Jibril alaihissalam. Bagaimana reaksi Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Seorang wanita ketika didatangi oleh seorang basyaran sawiyah, seorang laki-laki yang sangat tampan. Kita perhatikan ini, apa yang dikatakan oleh Maryam alaihissalam? Inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dirimu. Bagaimana kalau wanita zaman sekarang ditemui? Insyaallah. Ya. Wanita zaman sekarang ditemui oleh seorang laki-laki yang tampan. Mungkin diajak akan selfie. Diajak selfie ya, diajak selfie, kemudian dimintai tanda tangannya kalau dia artis mungkin ya. Tapi lihat bagaimana Maryam menjaga ifahnya. Dia mengatakan a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Ar-Rahman dari dirimu. In kunta taqiyya, jika engkau memang seorang yang bertakwa. Artinya beliau tidak kemudian, wah ini ada laki-laki yang tampan ini, coba diajak kenalan ya, siapa tahu bisa ta'aruf nanti. Enggak. Maryam radhiyallahu taala anha ya, beliau menjaga ifahnya. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter yang menonjol dari Maryam alaihi salam adalah menjaga kehormatan dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam putrinya Imran yang dia sangat menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan dirinya. Ya. Oleh karena itulah Maryam disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu sayyidatun nisa ahli jannah. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah menyebutkan sayyidatun nisa ahli jannah arba. Pemuka wanita penduduk surga itu ada empat. Ya. Yang pertama adalah Maryam bintu Imran. Maryam putrinya Imran, kemudian Fatimah bintu Rasulillah. Fatimah putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Khadijah bintu Khuwailid. Ya, yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid, ya, ibu kita Khadijah. Kemudian yang keempat Asiyah, istri dari Imratu Fir'aun. Fir'aun. Asiyah imratu Fir'aun. Asiyah dari putri bukan istri. Istri dari Fir'aun. Istri dari Fir'aun. Ini menunjukkan kesolehan Maryam yang luar biasa, beliau sangat menjaga ifahnya. Nah, kemudian ketika itu Jibril mengatakan kepada Maryam, qala innama ana rasul rabbik li ahabalaki gulaman zakiyya. Kemudian Jibril menyatakan maksudnya, kenapa dia mendatangi Maryam radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan innama ana rasulu rabbik, hanya saja aku ini adalah utusan dari Rabbmu, li ahabalaki gulaman zakiyya, untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Ya. Jadi ini tujuan Jibril alaihissalam yang datang kepada Maryam untuk memberikan seorang anak. Ya. Qalat anna laki, kemudian tentu ini suatu hal yang sangat mengherankan. Ya. Maryam alaihissalam belum menikah, ya, belum menikah, dan beliau juga bukan seorang wanita baghiyah, wanita yang apa, wanita baghiyah Ustaz, yang suka berzina ya, wanita nakal, bukan. Sehingga tidak mungkin bagi beliau untuk memiliki seorang anak. Dia mengatakan kepada Jibril alaihissalam, qalat anna anna yakunu li gulaman falam yamsasni anna yakunu li gulamun walam yamsasni walam aku baghiya. Ya. Walam yamsasni basyarun. Walam yamsasni basyarun walam aku baghiya. Bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak padahal tidak ada seorang pun yang menyentuhku. Ya, artinya tidak beliau belum menikah ya. Tidak ada laki-laki yang menyentuh beliau. Walam aku baghiya, dan aku juga bukan merupakan wanita pezina yang suka berbuat keji, wanita pezina. Ini sebab seorang itu mendapatkan anak kan iman dia menikah secara resmi. Atau melakukan perbuatan zina. Ya, dia dengan cara yang legal atau dengan cara yang ilegal. Maka di sini Maryam menafikan dua-duanya. Saya belum menikah dan saya juga bukan seorang wanita yang keji. Maka kemudian Jibril menegaskan, demikianlah apa yang Allah putuskan. Kata Jibril alaihissalam, kadzalika qala rabbuk. Ya, yang demikian ini yang telah diucapkan oleh Rabbmu. Huwa alayya hayyin. Dan ini adalah sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dapati ya Allah Subhanahu wa taala terkadang menentukan ada di antara makhluk-makhluknya yang lahir tanpa keberadaan bapak dan ibu. Seperti Adam alaihi salam. Makanya seharusnya orang-orang Nasrani ya, kalau Anda mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam dengan alasan bahwa Nabi Isa tidak memiliki seorang bapak, maka ada yang lebih hebat daripada Nabi Isa alaihi salam. Kalau Nabi Isa masih membutuhkan figur seorang ibu. Ya. Tapi di sana ada nabi yang lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Jadi Nabi Adam alaihi salam. Tapi enggak ada orang yang menyebut Adam anak Allah. Tapi tidak ada yang menyebut Adam anak Allah. Padahal dia lebih berhak. Kalau kita pakai logika, Nabi Isa yang tidak punya bapak ya dipanggil sebagai anak Allah, maka Nabi Adam yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu lebih berhak untuk dipanggil sebagai anak anak Tuhan. Kemudian ada yang lahir ya dilahirkan dari seorang laki-laki atau muncul dari seorang laki-laki, diciptakan dari bagian tubuhnya laki-laki. Tanpa ayah, tanpa ibu juga. Hawa. Hawa, ya, istrinya Adam alaihi salam. Dan Nabi Isa alaihi salam ya dilahirkan tanpa kehadiran seorang bapak. Ini merupakan kekhususan atau perkara yang sangat mudah kali bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala jadikan Maryam radhiyallahu taala anha ya melahirkan tanpa kehadiran seorang suami? Kata Jibril alaihissalam, walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Agar kami jadikan ya sebagai tanda bagi manusia. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sanggup untuk menciptakan manusia tanpa kehadiran sosok seorang ayah. Ya. Allah ingin tunjukkan itu semua bahwa Allah yang demikian sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah perkara yang telah diputuskan. Maka kemudian Maryam pun mengandung bayi tadi yang telah ditiupkan rohnya oleh Jibril alaihissalam sampai kemudian tibalah waktu untuk melahirkan. Jadi ketika itu Maryam karena tidak ingin agar orang-orang itu mengetahui bahwa dia hamil, ya dia menyendiri. Jadi dia tidak bergaul dengan manusia. Dan tentu ini suatu hal yang sangat berat bagi Maryam alaihissalam. Bagaimana seorang anak dari Imran, putri dari Imran. Imran inilah sosok yang sangat ulama. Ya, ya ulamanya, orang solehnya Bani Israel ketika itu. Ya, kemudian telah tersebar berita bahwa dia berkhidmat. Tadi kan terjadi apa konflik antara para pemuka Bani Israel. Ya, siapa yang akan mengasuh Maryam ini untuk berkhidmat di Baitul Maqdis? Artinya khabar tentang Maryam ini sudah terdengar di masyarakat. Dia adalah seorang yang telah dipilih, ya, seorang yang terpilih untuk mengabdikan dirinya, mengkhidmatkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis. Maka bagaimana mungkin dia kemudian hamil? Ya, ini tentu suatu hal yang berat. Maka Maryam alaihissalam ya menyendiri radhiyallahu anha ya menyendiri. Menyendiri kemudian sampai tiba waktu beliau radhiyallahu anha untuk melahirkan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya. Maka Maryam mengandung ya membawa kandungannya tersebut lalu dia menyendiri dirinya, menyendirikan dirinya makanan qasiya, ini kata para ulama tempat yang jauh. Tempat yang jauh dari masyarakat. Masya Allah, mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Iya, mengasingkan diri ke tempat yang jauh agar tidak ketahuan bahwa dia sedang hamil dan akan melahirkan janinnya tersebut. Ya. Kemudian, sebagaimana wanita yang akan melahirkan, datanglah rasa sakit pada diri Maryam radhiyallahu taala anha, fa'aja al-mahadu ila jid'in nakhlah. Maka kemudian ketika dia berada di dekat pohon kurma, rasa sakit yang menimpanya itu semakin bertambah. Ya, semakin bertambah sehingga dia bersandar kepada pohon kurma. Ya. Qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Nah, ketika itu karena demikian beratnya beban yang dialami oleh Maryam alaihi salam radhiyallahu anha, ya. Karena sakit yang teramat sangat, kemudian sendirian ya, dia sangat jauh dari masyarakatnya, tidak ada orang yang menolong kelahirannya, maka sampai Maryam kemudian mengatakan ya laitani mittu qabla hada. Ya. seandainya aku mati, ya, karena demikian sakitnya ini ya. Jadi orang melahirkan tuh sakit ya, kita tuh harus menghargai para wanita. Ya, para wanita, ibu kita, istri kita, ya, itu melahirkan dengan penuh perjuangan. Ya, bagi para suami yang ikut menemani istrinya melahirkan, dia tahu perjuangan tersebut ya. Bagaimana sakitnya seorang istri ketika melahirkan. Enggak terperi. Sebagian bapak-bapak itu bercanda, Ustaz. Ya, mereka mengatakan, iya memang ibu-ibu para wanita itu sakit ketika melahirkan. Tapi mereka tidak tahu sakitnya ketika kita khitan, katanya. Padahal khitan dan ketika melahirkan ini jauh berbeda. Ya, rasa sakit yang dialami oleh seorang wanita ya ketika melahirkan ini tidak terperi. Ya, bahkan ketika sudah melahirkan pun dia masih merasakan sakitnya. Ya, kalau kita kan, apalagi zaman sekarang, khitan sudah mudah ya, nggak sakit. Habis khitan bisa main bola. Maka seorang suami harus paham ya bagaimana perjuangan seorang istri. Dan kita juga sebagai anak harus paham tentang perjuangan ibu kita ketika melahirkan. Ya, inilah yang menyebabkan seorang ibu itu dilebihkan baktinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita berbakti kepada ibu ini lebih daripada bapak karena salah satu dari tiga perkara ini ya, karena ada tiga perkara. Beliau yang mengandung kita, kemudian melahirkan dengan penuh perjuangan, lalu menyusui. Tiga hal yang tidak ada pada diri seorang bapak. Maka di sini Maryam merasakan sakit sampai dia mengatakan, ya laitani mitu qabla hada. Alangkah baiknya kalau aku meninggal sebelum ini. Ya, wa kuntu nasyan mansiya. Kemudian aku pun dilupakan. Saking beratnya. Ini ekspresi dari Maryam alaihassalam. Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Bahwa demikian besar atau demikian sakit ya penderitaan yang dialami oleh Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ini satu hikmah ya, ketika seseorang itu dia menjalani suatu tugas dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan hiburan. Ya, Allah pasti akan memberikan suatu hal yang bisa menenangkan kita. Ya, ketika itu Maryam Ali radhiyallahu taala anha sampai kemudian berkeluh ke saya semacam karena ekspresi apa mengungkapkan ekspresi ke apa namanya kesedihan dia. Tapi ada hiburan yang datang ketika itu. Ya, tiba-tiba terdengar suara yang menyuruh kepada Maryam ya radhiyallahu taala anha fanadaha min tahtiha alla tahzani. Kemudian datang suara ya dari tempat yang rendah ya mengatakan alla tahzani, janganlah engkau bersedih wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah menjadikan untukmu ya anak sungai di bawahmu. Ya, ini sebuah kenikmatan ya adanya anak sungai yang mengalir di tempatnya Maryam. Kemudian ini yang menarik juga, Allah memerintahkan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyah. Ya. Dan goncangkanlah ya pokok pohon kurma. Jadi beliau di bawah pohon kurma, goncangkanlah pohon kurma, ya, pokok dari pohon kurma, pangkal kurma ya. Pangkalnya. Pangkalnya, iya, karena kalau naik kan enggak mungkin ibu hamil kan. Ya, jadi di bawah ketika itu tusakit alaiki rutaban janiyah. Maka akan jatuh kepadamu rutoban janiyah. Rutob itu kurma fresh ya. Fresh dates. Yani kurma yang masih segar. Ya, kalau sebagian terjemahan kita keliru juga. Ada orang mengartikan rutob itu kurma basah. Jadi kalau tamer dikasih air, dikira rutob nanti ya. Bukan. Rutob itu fresh, kurma fresh. Ya, jadi kurma itu yang belum dikeringkan. Adapun kurma yang banyak kita makan, itu namanya tamer. Ya, kurma kering itu namanya tamer. Nah, kalau kurma yang baru dipanen dari pohonnya, ini namanya rutob. Masih fresh. Ya, rasanya seperti, apa ya, Ustaz? Mungkin gambarkan kepada pemirsa yang belum pernah makan. Mirip seperti sawo kecik. Seperti sawo kecik, iya betul. Seperti sawo kecik. Ya. Maka kemudian, wakuli wasrobi wakori aina. Ya, maka makan dan minumlah. Ya. Makanan sudah terhidang berupa rutoban janiyah. Minum pun sudah ada ya dari sungai yang mengalir, airnya bersih ya silakan minum. Maka dengan demikian tenanglah hatimu ya waqari aina. Qari aina artinya matamu menjadi sejuk, artinya engkau akan mendapatkan ketenangan. Nah, di sinilah ketika Nabi Isa menjelang kelahiran Nabi Isa alaihi salam inilah para ulama menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di musim panas. Ya, kita dapati banyak orang sekarang merayakan kelahiran, ya, hari raya Natal. Natal itu kan dari bahasa Latin. Natal itu artinya kelahiran. Ya, hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kalau orang dibilang liberal bilangnya Maulid Nabi Isa. Jadi posisi Maryam ketika melahirkan adalah di daerah Syam. Di daerah Syam, ya. Syam itu Baitul Maqdis, dekat Baitul Maqdis. Bagian berarti jauh di utara Khatulistiwa. Jauh di utara Khatulistiwa. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat posisi matahari di mana? Di selatan Yogyakarta atau utara? Saya nggak tahu. Intinya di sebelah jauh di sebelah selatan Khatulistiwa. Berarti daerah utara adalah musim dingin. Kita yang ada di daerah tropis, musim panas atau musim hujan, kemudian Australia dan sekitarnya musim panas. Saya nggak paham tuh. Ya, sesuai posisi matahari. Sesuai posisi matahari, oh iya, Sam. Dan mungkin tahun dulu sama sekarang beda, Sam. Mungkin ya. Wallahu ta'ala alam. Karena kita meyakini bahasanya Asyams wal Qamaru bihusban. Matahari dan bulan Allah Subhanahu wa taala edarkan sesuai dengan perhitungannya, sehingga sebagaimana berlaku di waktu sekarang itu juga berlaku di masa silam. Dan itu yang dijadikan bantahan oleh para ahli sejarah kalau menyebut Nabi Isa alaihissalatu wasallam lahir di musim atau di tanggal 25 Desember itu berarti salah musim. Salah musim, ya. Karena rutuban janian tadi itu indikasi yang menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan di musim panas. Ada rutub itu di musim panas. Ya. Ini Al-Qur'an menyebutkan bahwa pas dilahirkan, ya, itu buah kurma itu sedang berbuah. Ya, dan ini tidak terjadi di musim dingin. Dan juga sebenarnya referensi atau sumber-sumber Nasrani juga, Ustaz, ini juga menyebutkan hal yang sama, artinya ada indikasi yang sama bahwa Nabi Isa itu dilahirkan tidak di musim dingin. Jadi dalam sebagian Injil itu, kan Injil itu banyak, Ustaz. Di sebagian Injil itu disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika dia dilahirkan, itu para pengembala sedang mengembalakan domba-dombanya. Suatu hal yang tidak terjadi di musim dingin, ya. Betul. Karena di musim dingin domba-domba masuk kandang semua. Kalau mereka digembalakan di musim dingin mati semua, ya, kebekuan mereka di luar. Nah, ini sehingga menunjukkan bahwa sebenarnya Nabi Isa alaihissalam itu tidaklah dilahirkan di musim dingin sebagaimana anggapan orang-orang Nasrani. Bahkan ini pun dikritik di kalangan intern mereka. Ada sebuah jurnal yang berjudul Paganism and Roman Catholics, hubungan antara paganisme, penyembahan berhala dengan Katolik Roma. Ditulis oleh seorang yang beragama Kristen Protestan. Jadi dia mengkritik penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari lahirnya Nabi Isa atau yang mereka katakan sebagai Yesus Kristus. Nah, jadi kemudian diungkapkan di sana berapa unsur paganisme. Ini paganisme ini adalah budaya Romawi sebelum mereka masuk Nasrani. Ya, jadi kaisar yang pertama kali menjadi Nasrani itu namanya Kaisar Konstantin yang mendirikan kota Konstantinopel. Yang dia ini terinspirasi dari ibunya. Ibunya namanya Ratu Helena. Jadi Ratu Helena ini bahasa kita aja dapat hidayah gitu ya. Kemudian dia sampaikan kepada anaknya, anaknya ikut-ikutan dapat hidayah, ya, menjadi seorang Nasrani. Nah, hanya saja ketika itu kita perlu tahu bahwa agama Nasrani itu tidak serta-merta diterima di Barat. Jadi hanya sedikit sekali pengikutnya ketika itu. Nah, muncul banyak sekali atau ada ledakan pengikut Nasrani itu ketika Konstantin masuk menjadi seorang Nasrani. Hanya saja ada satu problema, ya. Ajaran Nasrani ini tidak serta-merta diterima oleh mereka, sehingga perlu ada penyesuaian. Salah satu penyesuaian yang dilakukan oleh para pendeta Nasrani ketika itu adalah mereka memindahkan kelahiran Yesus Kristus ke tanggal 25 Desember. Kenapa kok bisa terjadi pada tanggal 25 Desember? Kenapa mereka menjadikan kelahiran Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam pada tanggal 25 Desember? Karena orang-orang Romawi sebelum mereka menjadi Nasrani, mereka punya perayaan namanya Dies Natalis Solis Invicti. Dies Natalis Solis Invicti ini artinya hari kelahiran Dewa Matahari yang sangat agung. Itu diperingati setiap tanggal 25 Desember. Maka untuk menyesuaikan diri agar semakin acceptable, semakin bisa diterima, ajaran Nasrani itu dipindahkanlah ajar apa kelahiran Nabi Isa alaihissalam di tanggal tersebut. Ya, makanya orang Nasrani kenapa mereka beribadahnya itu di hari Ahad? Padahal sebelum-sebelumnya kan hari Sabat, ya. Hari Sabtu mereka beribadah. Kenapa mereka itu beribadah di hari Ahad? Karena hari Ahad itu menurut pandangan orang Romawi adalah hari penghormatan bagi Dewa Matahari. Sehingga gak boleh kerja. Tapi untuk beribadah. Makanya orang Barat nyebut hari Minggu itu apa, Ustaz? Sunday. Sun itu matahari. Day itu hari. Hari untuk matahari. Ya. Jadi ini asal-muasal yang mereka. Kenapa mereka beribadah di hari Ahad? Tidak beribadah di hari hari Sabtu. Ya. Maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian, tidak terasa sudah jam segini tadi. Kita bahas sedikit lagi Ustaz. Ya, baik. Nah, kemudian setelah Nabi Isa alaihi salam dilahirkan, ya, maka Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri dari manusia. Jadi tidak serta-merta beliau keluar menemui manusia. Bahkan Allah memerintahkan dia untuk bernadar. Faquli inni nadartu lirrahmani sauman falam ukallimal yauma insiya. Dan katakanlah, ya, Allah memerintahkan kepada Maryam, ucapkanlah inni nadartu lirrahman. Aku bernadar kepada Ar-Rahman, ya, sauma. Sauma artinya imsak. Jadi menahan diri, ya. Aku bernadar kepada Ar-Rahman untuk menahan diriku. Falan ukallimal yauma insiya, di mana aku tidak berbicara kepada manusia di hari ini. Jadi beliau mengasingkan diri terlebih dahulu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala baru perintahkan dia untuk keluar menemui manusia. Jadi Maryam puasa bisu, ya. Puasa bisu. Ya. Dia ada puasa seperti itu, Ustaz, ya. Bagian dari syariat mereka. Ya, bagian dari syariat mereka. Oh, masyaallah. Syariatnya Zakaria alaihi salatu wasalam ketika beliau memiliki seorang anak, istrinya hamil, Zakaria bertanya, apa tanda-tanda kekuasaan Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayatuka allatuka liman nasa thalathata ayamin. Tanda-tanda kekuasaan Allah untuk membuktikan kau bisa punya anak adalah engkau enggak bisa bicara selama 3 hari. Saya kira masih ada juga itu. Sebagian pendeta itu ada sumpah bisu. Sumpah bisu. Ya. Sumpah bisu. Jadi mereka memang bersumpah kepada Allah untuk tidak kepada Tuhan mereka tentunya. Untuk tidak berbicara. Oh, ternyata itu dari situ, ya. Tapi ini dilarang dalam agama kita. Ya. Oh, sudah dinasakh, ya. Karena Nabi SAW pernah melihat ada orang yang berpuasa, ya, sambil berdiri, berjemur, tidak mau di tempat yang teduh, dan tidak mau bicara. Kemudian beliau SAW perintahkan para sahabat untuk menyuruh orang ini agar berteduh, duduk, bicara, dan lanjutkan puasanya. Makanya kalau ada satu amal yang di situ disyariatkan, kemudian kecampuran dengan beberapa amal bid'ah, amal bid'ah 1, bid'ah 2, bid'ah 3, maka yang bid'ah ini dihilangkan, sedangkan amal yang disyariatkan tetap dipertahankan. Wallahu a'lam. Tafadhal, Ustaz. Baik. Maka ketika Maryam radhiyallahu taala anha diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk tampak di hadapan publik, beliau pun membawa putra beliau Isa alaihissalam ke hadapan kaumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka Maryam pun membawa Nabi Isa alaihissalam putranya itu ke hadapan kaumnya. Maka serta-merta beliau mendapatkan reaksi yang begitu tajam, ya, dari kaumnya. Bagaimana mungkin, ya? Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, engkau telah datang dengan membawa satu hal yang sangat keji, ya, satu hal yang sangat mungkar. Ya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asau wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara perempuannya Harun, bukanlah bapakmu, makana abuki imra'asau, ya, bapakmu bukanlah seorang yang rusak, wa ma kanat ummuki baghiya, dan ibumu bukan seorang pezina. Artinya tidak layak. Wahai Maryam, ya, keluargamu dikenal sebagai keluarga yang saleh. Bapakmu orang saleh, ibumu orang saleh. Kenapa engkau kemudian membawa anak tanpa ada suami? Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa suatu hal yang lumrah kalau anak itu mirip dengan orang tuanya. Ya, enggak layak orang tua yang saleh kemudian punya anak yang tidak saleh. Sebaliknya tidak layak anak yang tidak saleh Ya, ini dari keluar dari orang tua yang saleh dan saleha. Nah, di sini ada satu nuktah yang perlu kita sebutkan juga. Kan di sini disebut ya ukhta Harun. Mungkin sebagian pemirsa di rumah bertanya-tanya, Ustaz, bagaimana mungkin kok di sini dikatakan Maryam ini saudara laki-lakinya Harun? Saudara perempuannya Harun. Ya, saudara perempuannya Harun. Maksud saya Harun itu saudara laki-lakinya Maryam. Ya. Bagaimana mungkin? Padahal Harun itu kan hidup di masanya Nabi Musa. Saudara laki-lakinya Nabi Musa. Nah, kenapa dikatakan bahwa di sini Maryam memiliki saudara laki-laki yang bernama Harun? Ya, ternyata apa yang menjadi pertanyaan sebagian dari kita ini sudah pernah ditanyakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ketika Al-Mughirah bin Syu'bah berdakwah kepada orang-orang Nasrani di Yaman, apa namanya itu, Ustaz? Kalau orang Nasrani, Najran, ya. Najran. Orang-orang Nasrani di Najran, kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah membacakan ayat ini, maka orang-orang Nasrani mengatakan kepada dia, ini ayat nggak benar. Kenapa? Karena Harun itu dikatakan sebagai saudara laki-lakinya Maryam. Maryam. Padahal Maryam dan Harun itu beda jauh generasinya. Ya, maka Nabi SAW menjelaskan bahwa Harunnya Maryam ini berbeda dengan Harunnya Musa alaihissalam. Hanya saja kebiasaan mereka, kata Rasulullah SAW, mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama orang-orang soleh. Yes, yang sebelum mereka. Memberi nama dengan nama Nabi. Ya, memberi nama dengan nama Nabi. Makanya ini juga solusi bagi sebagian ikhwan, ya, ikhwan wal akhwat, yang ingin memberi nama kepada anak-anaknya. Saya sering itu, Ustaz, ditanya, Ustaz, bagaimana dengan nama ini? Namanya itu unik-unik gitu, Ustaz. Sebenarnya kita tuh nggak perlu ngasih nama unik-unik. Kita cukup ambil nama Nabi, nama orang-orang soleh, kemudian sematkan kepada anak kita. Ya, karena ini kebiasaan orang-orang terdahulu, seperti itulah mereka. Nabi SAW memberikan nama anak beliau, Ibrahim. Ya, ngambil dari nama Nabi, Ibrahim. Baik, kembali kepada Maryam tadi. Ya, maka orang-orang mengingkari apa yang terjadi pada Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana dia bisa seorang wanita yang solehah, dari keluarga yang soleh juga, ya, membawa seorang anak tanpa adanya suami. Maka kemudian, nah ini di antara ayat atau tanda kenabian Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau masih kecil, ketika beliau masih dalam gendongan, ya, beliau berbicara, ya, kemudian wa asyarat ilaihi, kemudian siapa, fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, ya, maka kemudian Maryam radhiyallahu taala anha mengisyaratkan kepada bayinya. Coba maksudnya coba kalian dengar apa yang akan dia sampaikan. Maka orang-orang mengingkari, bagaimana mungkin bayi dalam gendongan bisa berbicara. Nah, kemudian ternyata Allah menakdirkan Nabi Isa berbicara kepada mereka. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, dia memberikan kepadaku Alkitab dan dia jadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Dan dia jadikan aku sebagai orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Aynamakun wa asalni bis salati wa zakati madumtu hayya. Dan dia berwasiat kepadaku untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku dan Allah tidak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan atas diriku ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, ya, dan ketika aku dibangkitkan kembali lagi. Nah, demikian ucapan Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, menjelaskan bahwa ibunya bukanlah seorang wanita pezina, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus dia sebagai nabi, sebagai rasul, ya, kemudian mengutus Nabi Isa alaihissalam dengan membawa kitab suci Injil bagi mereka. Nah, mulai dari sinilah orang-orang berbeda pendapat sebagaimana yang kita sebutkan dalam mukaddimah tadi, ya, karena kehadiran Nabi Isa alaihissalam ke dunia ini tanpa kehadiran seorang ayah, maka manusia terbagi menjadi tiga, ya. Yang pertama adalah orang-orang yang mengatakan dia adalah seorang anak zina, dia adalah seorang anak zina, ini adalah orang-orang Yahudi, ya, dan mereka kemudian di kemudian hari berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, ya, sampai kemudian beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Nasrani yang mereka gulu kepada Nabi Isa, ya, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan tergantung alirannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah kaum muslimin yang menganggap bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terjadi pada Maryam ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Masyaallah, masyaallah. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali dari masih banyak sekali sebenarnya. Maryam dan Isa alaihi salatu wasalam. Namun saya ingin ngasih garis bawah, saya gunakan Allah, Anda layak bersyukur kepada Allah. Anda layak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dengan lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam, ada dua kelompok umat yang tersesat disebabkan karena mereka kebingungan. Sesatnya itu karena kebingungan. Kok bisa ada manusia yang lahir tanpa bapak? Padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna mathala Isa kama thali Adam. Falaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan Isa itu sebagaimana Adam alaihissalatu wasallam. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan Adam dari turab, tsumma qala lahu kun fayakun. Maka Allah katakan kun, maka jadilah Adam. Orang Yahudi kebingungan, kok bisa ada manusia yang lahir tanpa bapak? Akhirnya mereka nyari bapak. Pokoknya harus ada lelakinya. Nah, kemudian si Yahudi ini kan beda pendapat ya. Ada yang mengatakan Maryam berzina dengan Zakaria, ada yang mengatakan Maryam itu berzina dengan Yusuf An-Najjar, ya. Yusuf the Carpenter. Ada satu gereja Ustaz di daerah Condong Catur. Ya. Jaraknya kurang lebih dari tempat saya ini, tempat kita ini. Santo Yusuf pekerja. Iya. Apa? Sebelah sampai. Gereja di Condong Catur, gereja Yusuf sang pekerja. Santo Yusuf sang pekerja. Santo Yusuf sang pekerja. Jadi memang benar ada aliran seperti itu yang meyakini bahasanya ayahnya Isa alaihissalam adalah Yusuf An-Najjar. Kemudian ada juga yang mengatakan ada lelaki yang berzina dengan Maryam dan dia masih buron sampai sekarang. Gak ketemu siapa dia. Intinya mereka tersesat di posisi ini. Sebaliknya ada orang yang tersesat di gulu di sebelahnya, ekstrim di sebelahnya. Yaitu menganggap bahasanya ayahnya Maryam adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyebut ayahnya Isa adalah Allah Ta'ala, sehingga mereka menyebut Isa sebagai anak Tuhan. Namun kita, walhamdulillah, kaum muslimin, bisa mendudukkan itu dengan benar. Allah kasih kita hidayah. Kita meyakini Nabi Isa adalah anak suci, bukan hasil zina. Maryam adalah wanita suci. Allah mencela Yahudi, wa qawlihim ala Maryama buhtanan. Dan mereka mengatakan kepada Maryam dengan tuduhan dusta. Allah berikan hukuman kepada mereka disebabkan ucapannya. Dan kaum muslimin tidak pernah menuduh Maryam sebagai wanita pezina. Dan Isa alaihissalatu wassalam terlahir tanpa bapak, sebagaimana Allah kuasa untuk bisa menciptakan makhluk tanpa bapak ibu, atau ada bapak tanpa ibu sebagaimana Hawa. Sehingga ada empat sudah, komplit. Ada manusia terlahir tanpa bapak ibu, yaitu Adam. Terlahir dengan bapak tanpa ibu, yaitu Hawa. Terlahir dengan ibu tanpa bapak, Isa alaihi salatu wassalam. Dan terlahir bapak ibu, yaitu kita semua. Selain tiga yang pertama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih punya sisa waktu, Ustaz. 5 menit cukup? Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Baik, bagi Anda yang ingin menyampaikan sesuatu, baik pertanyaan maupun saran atau yang lainnya, kami persilahkan. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Telepon langsung. Nah. Masya Allah. Silahkan. Mati ya, putus. Coba kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada dua Ustaz Ana, apa salah satu ikhtiar sesuai hadis untuk mendapatkan keturunan? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Apa Ustaz? Ya, di antaranya ya pertama yang menikah. Jelas ya, ya. Jelas ya. Yang pertama hendaknya seseorang kalau dia ingin punya anak menikah, karena tidak akan muncul anak itu tanpa pernikahan ya. Anti atau antum bukan Maryam alaihissalam, jadi sehingga harus menikah. Kemudian yang kedua ya harus intensif ya melakukan hubungan suami istri dan juga tidak lupa untuk berdoa ya Rabbi habli minas salihin, di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita isi dengan banyak berdoa kepada Allah, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita keturunan, anak keturunan yang soleh. Jadi bukan sekedar anak keturunan saja, tapi anak keturunan, keturunan yang soleh. Kemudian kalau memang ada masalah, kan terkadang sebagian orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya tentang kurang subur atau yang semisalnya, maka tidak mengapa dia datang ke dokter muslim yang bisa dipercaya untuk mengkonsultasikan permasalahannya, apa yang bisa dia lakukan untuk menambah kesuburannya, ya, dan upaya-upaya lain yang bisa dia lakukan untuk memperoleh anak. Wallahu ta'ala, mungkin Ustaz bisa menambahkan. Alhamdulillah. Intinya anak itu adalah hibah dari Allah. Allah berfirman, yahabu limay yasha'u inatha wa yahabu limay yasha'u dzukur wa yaja'alukum dzukranan wa yuzawwijukum dzukranan wa inatha wa yaja'alu may yasha'u aqima. Allah memberikan hibah kepada siapa saja yang dia kehendaki memiliki anak perempuan, ada yang punya anak laki-laki, ada yang Allah kasih dua, laki dan perempuan. Karena anak itu hibah, dan hibah itu kan atiyah bila iwat, ya, pemberian tanpa ada timbal balik. Intinya, yakini bahasanya Allah itu adalah zat yang maha pemurah. Silakan Anda meminta meskipun kita berlumur dengan dosa. Karena bukan syarat untuk mendapatkan hibah, harus jadi orang sangat soleh dulu, harus jadi orang yang taat dulu. Meskipun kita punya dosa, selalu mohon kepada Allah, semoga Allah kasih. Baik, coba kita angkat penelpon. Silahkan. Assalamualaikum. Silahkan, Anda sudah terhubung. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silahkan. Atas materi yang telah disampaikan, sangat bermanfaat banget. Banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Ustaz. Ini Ustaz mau bertanya. Saudara saya kerja sebagai ojek online gitu, driver. Menjelang Natal ini, kemungkinan akan banyak orderan ke gereja. Bolehkah saudara saya ini mengantar? Karena rumahnya atau kantornya dekat dengan gereja. Nah, apakah kita perlu nanya ke penumpangnya? Ibu atau bapak ini mau pergi ke gereja untuk ibadah atau enggak gitu. Kalau dia, kita cancel orderannya gitu. Apakah perlu begitu? Terus, satu lagi, kalau nganterin yang dari gereja, pergi ke misalnya mall atau ke rumahnya atau ke bandara, boleh ke gereja. Pertama dari mana-mana ke gereja, kedua dari gereja ke... Kemana-mana? Masya Allah. Wa jazakumullah khairan, na'am. Wafikum barakallah. Tafadhal sih. Tafadhal. Kameranya lagi. Intinya, wallahu ta'ala alam, dalam masalah transaksi jual beli jasa, ada dua unsur yang harus kita penuhi. Pertama, jasa itu adalah jasa yang mubah. Yang kedua, tidak ada unsur ta'awun alal ismi wal udwan. Tidak ada unsur tolong menolong dalam dosa dan maksiat secara langsung. Karena itu, jika dengan Anda mengantarkan klien ke gereja, kemudian dia akan melakukan kesyirikan di situ, maka berarti ada peran Anda untuk membantu dia melakukan perbuatan kesyirikan. Dan itu jelas tidak boleh kita lakukan. Sehingga kalau Bapak bisa mengetahui, oh ini tujuannya gereja, maka Bapak tidak boleh menerimanya. Kecuali kalau kebutuhan yang sifatnya bukan ta'awun alal ismi wal udwan, bukan tolong-menolong dalam maksiat secara langsung. Contohnya apa? Ada orang yang bertanya, gimana hukumnya saya pasang listrik di gereja? Dia kerja di PLN. Atau pasang wifi, pasang apa? Jalur internet di gereja. Atau dia orang yang kerja di PAM, PDAM, kemudian pasang instalasi air ke gereja. Wallahu alam, yang benar ini insya Allah diperbolehkan karena bukan termasuk bentuk ta'awun alal ismi wal udwan secara langsung. Itu bukan objek kesyirikan dan bukan untuk kegiatan kesyirikan. Karena itu, kalau sifatnya secara langsung seperti tadi ngantar seseorang untuk ke gereja agar dia beribadah, jelas itu tidak boleh. Wallahu alam. Kemudian kalau dari gereja ke tempat yang lain boleh enggak? Ini masalah mubah. Karena dia kan sudah selesai berbuat syirik, lalu dia mau ke mall atau mau kemana, itu perkara yang mubah sehingga boleh bagi Anda untuk melayaninya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah ada nama lain dari malaikat Jibril? Kemudian yang kedua, sejak lahir saya Muslim, Ustaz, tapi orang tua memberi nama Michael. Apakah saya harus mengganti nama menjadi Mikael misalnya atau yang lainnya? Baik, di mungkin saat kami bisa melengkapi malaikat Jibril itu di Al-Qur'an disebut sebagai Ruhul Kudus, Roh Kudus ya. Jadi malaikat Jibril juga dikenal sebagai Roh Kudus. Dan apa ada nama lain, Ustaz? Ruhul Amin. Ruhul Amin. Ruhul Amin. Ruhul Amin, demikian juga disebut sebagai Ruhul Amin. Ini yang kita ketahui dari nama-nama malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian tentang mengganti nama. Mengganti nama. Seorang yang dia memiliki nama Syekh bin Baz. Saya bawakan langsung saja fatwanya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz pernah ditanya tentang seorang yang baru masuk Islam yang sebelumnya dia bernama Paulus. Paulus ini kan Rasul Kufur ya, yang merubah agama Nasrani ya. Pemahaman Trinitas itu masuk gara-gara dia. Tapi kata Syekh bin Baz ketika itu, selama namanya tidak mengandung makna kekufuran seperti Abdul Isa atau Abdul Masih, maka tidak wajib bagi dia untuk mengubah nama. Akhirnya tentunya kalau kita katakan afdoliyahnya seperti apa, ya tentu lebih afdol dia mengganti namanya. Ya. Kemudian apakah diganti Michael, diganti Mikail? Tidak juga, karena para ulama memakruhkan memberi nama dengan nama malaikat. Ya, seperti memberi nama dengan nama Jibril, Mikail, ya, karena dikhawatirkan ada unsur tasyabuh dengan orang-orang Quraisy yang mereka mengatakan bahwa Allah itu milik malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Sehingga tidak boleh memberikan nama, ya, baik itu nama kita atau nama anak-anak kita, dengan nama-nama para malaikat. Ini yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di kitab Tasmiyatul Maulud. Dalam kitab Tasmiyatul Maulud. Sehingga apakah wajib untuk diganti? Jawabannya tidak. Hanya saja afdolnya diganti. Dan jangan diganti dengan Mikail, tapi diganti dengan nama lainnya. Alhamdulillah nama-nama yang baik itu sangat banyak. Tinggal kita memilih nama yang cocok. Kemudian juga bagi sebagian kawan-kawan ya, yang mungkin namanya merasa namanya kurang baik, kita juga perlu mempertimbangkan orang tua kita. Ya, kadang orang tua memberikan nama yang kurang islami kepada kita. Ya, tapi masih dalam unsur mubah, artinya dalam perkara yang diperbolehkan. Hanya saja tidak kelihatan islaminya. Maka hendaknya kita mempertimbangkan juga perasaan orang tua kita. Ya, ini termasuk birrul walidain, mempertimbangkan perasaan orang tua. Kalau memang nama kita ini tidak mengandung unsur kemaksiatan atau unsur kesyirikan, ya, lebih baik menggunakan nama yang diberikan oleh orang tua. Bejo ya, tetap bertahan Bejo. Gitu. Iya, Bejo, jangan kemudian diganti dengan Said gitu ya. Kemudian ada orang datang ke rumah, maaf Pak, apakah Said tinggal di sini? Said siapa? Tidak ada. Putra Bapak? Oh, itu namanya Bejo, bukan Said ya. Bukan Mufle. Oh, Mufle ya, Mufle Bejo ya, Mufle ya. Pak Said berdua lagi ya. Ya, jadi tetap kita harus mempertimbangkan perasaan orang tua kita. Wah, Ustaz. Oh ya, tambah ada. Syukur misal. Tapi Michael dengan Mikael itu memang sama. Identik ya, identik ya. Seperti David dengan Daud. David hanya dengan Daud, Jibril bahasa. Dengan Jibril, Gabriel itu Jibril. Hanya beda bahasa. Beda bahasa. Baik. Jadi sebenarnya mirip, Ustaz. Jadi kalau kita lihat bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu mirip. Jadi kenapa kok bisa jauh itu? Karena diadopsi dulu oleh orang-orang Latin, orang-orang Romawi. Seperti Yesus itu ya, orang mengatakan kok Isa jadi Yesus. Ini perjalanannya itu sebenarnya orang Ibrani sendiri tidak memanggil Yesus, memanggilnya Yusua. Yusua. Yusua. Yusua. Kan dekat dengan Isa. Yusua Isa. Tapi karena agama Nasrani itu berkembang pesatnya di tengah-tengah bangsa Romawi, mereka punya kebiasaan nambahin us. Matthew jadi Matius. Ya, jadi tambah us-us sebagai bentuk pengagungan, mungkin ikram. Ya, jadi Yusua jadi Yusus, jadi Yesus, ya, itu asal muasalnya. Gabriel ya itu bahasa mereka ya, Jibril kalau kita lihat di bahasa Ibrani mungkin Jibril juga, cuma jadi Gabriel gara-gara diambil oleh orang-orang Romawi ini. Allahu taala. Allah. Ya. Dan ada salah satu ulama yang bernama Jibril, Abdullah Al-Jibrin namanya. Ih, Jibrin itu saja. Jibrin termasuk nama turunan dari Jibril, bukan? Enggak, Al-Jibrin kayak sepertinya kabilah Arab, bangsa Arab, Al-Jibrin. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Silahkan. Ya. Ustadz, ini saya mau tanya. Kakak ipar saya itu kan non-muslim. Jadi orang-orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga yang masih belum paham tentang larangan mengucapkan selamat Natal? Baik, kita jelaskan bahwa permasalahan mengucapkan selamat Natal ini bukan hanya berkaitan dengan tradisi saja, tapi di sana ada perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Kita tahu ini adalah perayaan mereka. Mereka merayakan. Apa sih arti Natal? Natal itu adalah kelahiran. Mereka memperingati kelahiran Tuhan atau memperingati kelahiran anak Tuhan. Sehingga tidak layak bagi seorang muslim yang dia membaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Ya, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maka bagaimana mungkin kita kemudian memberikan ucapan selamat kepada orang yang sedang merayakan kelahiran Tuhan atau kelahiran anak Tuhan? Ini satu hal yang sangat bertentangan dengan akidah kita. Ini sebagian orang mengatakan, oh ini hanya ucapan saja, kita tidak mengimani. Ya ini walaupun ucapan kekufuran. Ucapan kekufuran, menyelamati atau memperingati kelahiran Tuhan. Jadi dia bukan suatu hal yang sepele. Ya, kita sampaikan bahwa ini bukan hanya sekedar tradisi, kebiasaan saja, tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan akidah kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, intinya yang perlu kita lihat bahwa menyampaikan ucapan selamat itu adalah sebagai bentuk persetujuan. Maka ketika Anda mengatakan selamat A, selamat B, ada orang misalnya berhasil melakukan perbuatan maksiat, lalu di pagi harinya dia cerita kepada Anda. Boleh nggak kita mengucapkan selamat, kamu sukses berbuat maksiat? Nggak boleh, karena berbuat maksiat jangan diucapkan kata selamat. Ini nggak selamat, ini tindakan keburukan. Kemudian ada satu syubhat Ustaz yang memang tersebar di masyarakat dan itu juga muncul dari beberapa tokoh liberal di Indonesia. Allah Ta'ala mengatakan di surat Maryam ayat 33. Ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam bicara, salah satu di antara kalimat yang diucapkan Isa alaihissalatu wassalam adalah wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan untukku. Lalu dari kata keselamatan untukku, oh berarti kita boleh mengucapkan selamat untuk kelahiran Isa alaihissalatu wassalam. Dan ini salah paham. Kalau begitu, Nabi Zakaria juga, Nabi Yahya juga sama. Allah ceritakan di ayat sebelumnya, di ayat 15, tentang Nabi Yahya. Allah berfirman, Ya Yahya khudil kitaba biquwa. Wa atainahul hukma sabiyya. Wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Wabarram biwalidayhi walam yakun jabbaran asiyya wasalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dan keselamatan untuk Yahya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia mati, dan pada hari ketika dia dibangkitkan oleh Allah hidup kembali. Sehingga kalimat wasalamu ala fulan, wasalamu ala fulan dalam Al-Quran banyak, termasuk salamun ala Ibrahim, salamun ala Lut. Tapi kenapa kita tidak mengucapkan hari selamat Natal Ibrahim, selamat Natal Lot, dan seterusnya. Maka sebenarnya ucapan selamat Natal itu mengandung pesan kita turut menyetujui perayaan yang sudah jelas salah menurut orang Nasrani sendiri, yaitu meyakini kelahiran anak Tuhan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Dan sebenarnya sekali lagi masih banyak yang bisa kita gali dari baik sejarah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan bagi Anda yang ingin membaca lebih lengkap, silahkan nanti dibaca di surat Ali Imran